Mitra bisnis, di Indonesia jual beli organ tubuh seperti ginjal termasuk ilegal. Tapi faktanya, karena ada supply dan demand, misalnya ada orang yang butuh ginjal agar bisa tetap hidup, kemudian di sisi lain, ada orang yang butuh uang. Lalu terjadilah transaksi penjualan organ tubuhnya, karena toh orang masih bisa tetap hidup meski hanya dengan satu ginjal. Malah sekarang ini, sudah ada yang berani terang-terangan mengiklankan penjualan ginjalnya di media massa. Organ tubuh sebetulnya hanya bisa didonorkan secara sukarela. Tapi masalahnya, masyarakat Indonesia belum terbiasa mendonorkan organ tubuhnya, dan pemerintah pun belum mempunyai aturan tentang hal ini. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesehatan Konsumen Indonesia, Dr. Marius Wijayarta. Dokter, bagaimana komentar Anda? Dari dulu kira-kira sekitar ya 6-7 tahun yang lalu, di dalam salah satu pertemuan di salah satu media cukup besar ya, saya pernah menaikkan masalah ini karena ada yang ngadu juga ke kita. Ya. Ternyata memang dia itu jual ginjal dan itu dikerjakan di Singapura. Sudah gitu dia kan pasang iklan. Setelah dibawa ke Singapura, rupanya dia melalui broker. Setelah diambil ginjalnya, dipasang, terus udah begitu ditinggal kabur sama brokernya. Nah itu kan ada bukti kalau ada jual beli ginjal. Waktu itu dalam pertemuan itu saya bicara, tolong dibuat aturan yang jelas. Ya. Artinya aturan jelas masalah transplantasi organ. Bukan hanya ginjal saja, karena organ lain bisa juga dijual beli, misalkan mata. Nah ini kan kalau peraturannya belum ada, kalau kasus seperti ini gimana nasibnya? Kondisi kalau begini ya nggak bisa didiamkan, harus dilihat betul-betul, harus dibuat aturan yang betul, ya. Ya kalau didiamkan begini kan, ya terserah kalau ada apa-apa kan, yang rugi kan masyarakatnya. Kalau diatur begitu, apakah ini merupakan bentuk pelegalan? Bukan dilegalkan. Artinya di situ dijelaskan siapa yang nanti itu yang harus membeli, itu tidak boleh. Karena apa? Itu ada aturan yang jelas, kecuali menyumbang, itu beda. Karena organ tubuh di Indonesia tidak diperdagangkan. Ya, jadi kalau memang dia mau nyumbang, nyumbang aja. Tapi tidak seperti sekarang ini kan, dijual-belikan seperti ini. Kan sekarang ini kan nggak jelas kapan dia mau disumbangkan, kapan dia mau dijual. Kita kan juga nggak tahu kan. Apalagi sekarang iklannya juga udah di media cetak juga banyak gitu. Nah ini jadi jangan sampai nanti kesannya organ itu bisa dijual belikan. Di luar negeri praktek jual beli organ tubuh juga sudah banyak ya Pak? Ada di negara India, Cina, itu terjadi jual beli organ seperti itu. Ya ada calonnya, ada brokernya kan. Artinya kan jelas-jelas jual beli organ itu kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya kalau ya terjadi kayak gitu kan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan keadaan seperti itu. Jadi terus terang aja harus diatur juga. Persyaratannya harus jelas. Demikian Dr. Marius Wijayarta dan saya Rizal Andika.